Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebelumnya mohon maaf ya untuk yang mengikuti kitab ini di video sebelumnya terpotong di pembahasan tentang ini ya. Jadi streaming itu ya kalau ada urusan sedikit ya terpaksa dihentikan walaupun belum selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan di sini ya. At-tazayyunu wa tajammulu fiha ini termasuk kesunahan sholat ya. Jadi kita itu di saat sholat disunahkan menghias diri. Wadzalika bi umur, menghias diri di saat sholat itu bisa kesunahannya bisa didapatkan dengan melakukan beberapa hal ya. Yang pertama lubsul imamah, memakai sorban ya, sorban tapi yang di kepala itu. Kemudian lubsul rida, memakai selendang. Lubsul jubah, memakai jubah. Lubsul khota, memakai apa itu cincin. Lubsul toilasan fi hakiman yaliku bihi. Toilasan itu ya toilasan itu semacam apa ya, semacam peci ya, sebentar saya cari dulu maknanya. Tapi kesunahan ini ada batasannya di sini ya, bagi orang-orang yang layak memakainya. Jadi toilasan itu tidak semua orang layak memakainya ya. Toilasan, sebentar saya cari dulu maknanya. Ini bacanya di Kamus Munawir bisa baca toilisan atau toilusan. Maknanya adalah jubah hijau. Jubah warna hijau biasa dipakai oleh ulama Persia, ulama Persia. Jadi ini baju khusus ulama ya. Artinya kalau tidak ulama ya tidak sunah memakai ini. Yang keenam atau toyubu, memakai parfum. Wa ayusalliya ila sutra. Kesunahan berikutnya adalah sholat ya, sholat menghadap apa itu namanya sutroh. Sutroh ini sajadah ya, pokoknya batas ya, batas sholat. Sesuatu yang ditempatkan yang menunjukkan bahwa orang itu sedang sholat. Masalah itu sutrotul musolli, masalah penutup atau satir musolli. Penutup maksudnya itu ya, bukan penutup aurat ya, penutup sajadah. Maratibu sutroh arba'atun, urutan empat. Yang pertama sahisun, aujidar, ausadah. Yang pertama itu bisa sahis ya, sesuatu yang berdiri, apapun itu. Bisa tiang, bisa apapun ya. Pokoknya sesuatu yang berdiri, kemudian jidar, jidar itu tembok, kemudian syariah. Ini kalau tidak salah ya, apa itu? Tiang ya. Sebentar. Syariah. Ini kalau agak lama ya, mohon maaf di skip saja. Syariah itu iya, syariah itu maknanya ustunah ya, ustunah itu ya tiang. Jadi sahis, kalau sahis itu ya pokoknya sesuatu yang sebenarnya cari juga ini sahis. Kalau orang itu bukan sahis, itu sahas ya. Sahis ini apa ya? Di jurumiyah itu kan juga ada contoh, apa contoh dona itu ya, donantu zaidan sahisan atau gimana, itu kan juga ada sahis. Kalau isim fa'il dari desa khoso ya berarti maknanya sesuatu yang tinggi. La yang kusur tifa'u dhalik an ukuran apa, ukuran tinggi, tinggi dan jaraknya. Tinggi dan jarak sutrah ini ada ukurannya. Tingginya adalah tidak kurang dari 3, 2 per 3 ya, 2 per 3 dhira' tingginya. Kemudian antara yang sholat dengan sutrah ini tidak boleh berjarak lebih dari 3 dhira', tidak boleh lebih dari 3 dhira'. Yang kedua ayan siba ason. Kalau tidak ada yang pertama ini, pilihan keduanya adalah menancapkan tongkat. Yang ketiga araf ayyafrusa sajadah, membentangkan sajadah. Ini sebenarnya sajadah itu ya urutannya ketiga. Yang keempat ayyakhuto khoton, menggaris, menggaris. Jadi tidak punya sajadah lalu digaris. Wal afdalu fi sutra antakuna an yaminih aw yasarih. Jadi sutra itu yang lebih utama adalah diletakkan di samping kanan atau samping kiri, tidak di depan ya, tidak di depan. Maksudnya kalau kita sholat menghadap ke tiang misalkan, itu tiangnya tidak ada di depan kita. Sunahnya di samping kiri atau kanan. Fa idza kanat sutrah mu'tabaratun fayahrumul mururu wa yandubu lil musalli daf'ul mar. Kalau sutrah ini sudah dianggap ya, sudah sesuai dengan aturan, maka bagi orang lain haram berjalan di depannya. Dan bagi yang sholat, kalau ada yang berjalan di depannya, itu sunnah ya, sunnah menghalanginya, sunnah menghalangi. Jadi yang berjalan haram, menghalanginya sunnah. Artinya kalau dibiarkan lewat ya tidak apa-apa. Dan wa idza lam takuni sutrah mu'tabaratan fayukrahul murur wa la yajuzu lahu apa ini daf'ul mar. Kalau sutrahnya tidak dianggap itu misalkan tingginya kurang atau jaraknya jauh atau gimana ya, maka lewat di depannya ini hukumnya makruh, tidak haram tapi makruh, dan menghalanginya tidak boleh ya. Karena yang salah ya yang sholat itu tidak diberi sutra. Wala yu'tadu bi martabatin ma wujudil lati qablaha. Nah ini tadi kan ada urutannya ya, sutra itu ada urutannya. Satu urutan itu tidak dianggap kalau masih mungkin ada urutan sebelumnya. Jadi misalkan sholat jamaah itu kan sebenarnya sutrohnya sudah ada ya, shaf itu ya sutroh, barisan itu sutroh. Jadi tidak perlu pakai sajadah sebenarnya. Wa kullu shafin sut, ini sudah ada ya. Wa kullu shafin sutrotuhu shaful ladzi amamahu. Setiap barisan sholat sutrohnya adalah barisan yang ada di depannya. Jadi ini malah tingkatan pertama ini malahan. Asoful awal sutrotuhu sutrotul imam. Barisan sholat pertama sutrohnya adalah sutroh imam. Jadi sutroh imam itu sekaligus sutroh makmum yang ada di belakangnya. Wayajuzul mururu ma wujudi sutroh fi arba'ati halat. Diperbolehkan berjalan di depan orang yang sholat ya, walaupun dia memakai sutroh dalam empat kondisi. Kondisi yang pertama idza kana fi haram Makkah fi mahalli tawaf faqat. Pertama di saat di tanah haram Mekah ya, di saat di tempat tawaf. Jadi kalau di samping Ka'bah ada orang sholat dan kita sholat, kita boleh kita boleh melangkai dia, lewat di depannya boleh. Yang kedua idza qasara musolli bi an shalla fi thoriq. Yang kedua bila yang sholat dia ceroboh melakukan sholat di jalan ya, di sholat di jalan. Ya jalan yang biasa dilalui itu kalau sholat di situ kita boleh melangkah, kita boleh lewat di depannya. Yang ketiga idza wajadal musalli furjatan fayajuzu lahul mururu lisaddil furjah. Yang ketiga bila seorang yang sholat menemukan lubang, ini lubang barisan ya, menemukan barisan yang kurang rapat ya, yang masih longgak, masih lubang, maka ia boleh melewati orang yang sholat. Jadi boleh berjalan di depan orang yang sholat dengan tujuan menyumbat ya, menyumbat lubang yang ada. Yang keempat, idakana mutoron biangkana yuri tukut alhajah asna asolah. Yang keempat, di saat darurat ya, keadaan terpaksa. Gambarannya adalah orang yang ingin qadil hajat, ingin kencing atau berak di tengah-tengah sholat, itu boleh. Boleh berjalan di depan orang yang sholat. Kemudian asunan allati ba'dal intihai minas sholat. Sudah 10 menit ya. Tidak ada yang nonton juga, jadi saya bisa kabur ya.